akan melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Kita berdua selamanya, kita akan bersama. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percaya. Percayalah.